Ibnu Yahya wa Abu Bakr ibn Abi Syaibah wa Ibnu Numair wa Abu Quraib kulluhum an Abi Muawiyah qala Yahya qala akhbarana Abu Muawiyah anil A'mash an Zaid bin Wahb an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala kuntu amshi ma'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam fi harratil Madinah 'isha'an wa nahnu nanzuru ila Uhud faqala li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam يا أبا ذر قال قلت لبيك يا رسول الله قال ما أحب أن أحدا ذاك عندي ذهب أمس ثالثة عندي إن منه دينار إلا دينارا أرصده لدين إلا أن أقول به في عباد الله هكذا حتى بين يديه وحتى بين يديه وهكذا عن يمينه وهكذا عن شماله قال ثم مشينا فقال يا أبا ذر قال قلت لبيك يا رسول الله قال إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا مثل ما صنع في المرة الأولى قال ثم مشينا قال يا أبا ذر كما أنت حتى آتيك قال فانطلق حتى توارى عني قال سمعت لغة وسمعت صوتا قال فقلت لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض له قال فهممت أن أتبعه قال ثم ذكرت قوله لا تبر حتى آتيك قال فانتظرته فلما جاء ذكرت له الذي سمعت قال فقال ذاك جبريل آتاني فقال من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة قال قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن عبد العزيز وهو ابن رفيع عن زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله عنه قال خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده ليس معه إنسان قال وظننت أنه يكره أن يمشي معه أحد قال فجعلت أمشي في ظل القمر فالتفت فراني فقال من هذا فقلت أبو ذر جعلني الله فداءك قال يا أبا ذر تعالى قال فمشيت معه ساعة فقال إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة إلا من أعطاه الله خيرا فنفح فيه يمينه وشماله وبين يديه وراءه وعمل فيه خيرا قال فمشيت معه ساعة فقال اجلس هاهنا قال فأجلسني في قاع حوله حجارة فقال لي اجلس هاهنا حتى أرجع إليك قال فانطلق في الحرة حتى لأره فلبث عني فأطال اللبث ثم إني سمعته وهو مقبل وهو يقول وإن سرق وإن زنى قال فلما جاء لم أصبر فقلت يا نبي الله جعلني الله فداءك من تكلم في جانب الحرة ما سمعت أحدا يرجع إليك شيئا قال ذاك جبريل عرض لي في جانب الحرة فقال بشر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة فقلت يا جبريل وإن سرق وإن زنى قال نعم قال قلت وإن سرق وإن زنى قال نعم قال قلت وإن سرق وإن زنى قال نعم وإن شرب الخمر الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا قوم مسلمين dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita dari kitab Sahih Muslim, Kitabuz Zakah, babun at-targhibu fi sadaqati wa ikhrajil mal, bab motivasi atau dorongan di dalam bersedekah dan mengeluarkan harta, yakni berinfak dengan harta. Dengan sanadnya kepada Abi Dzar, dia mengatakan, kuntu amshi ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi harratil madinati isya'a. Aku berjalan bersama Nabi di harratil Madinah. Harrah itu adalah daerah yang terdapat di situ banyak batu-batu. Madinah itu terdapat dia harratain, harrah syarqiyah wa harrah gharbiyah. Yani batu alam ya, di mana batu itu tajam-tajam. Sehingga kota Madinah sudah terbentengi, dibentengi oleh Allah Subhanahu wa taala secara alamiah dengan batu-batu tadi. Maka batu-batu ini tidak bisa dilewati oleh kuda, tidak bisa dilewati oleh unta. Makanya di waktu perang Khandaq, Nabi membuat khandak, karena yang terbuka lokasi untuk masuk kota Madinah adalah melalui yang terbuka arah ke khandak itu. Di belakangnya itu ada orang-orang kabilah-kabilah Yahudi yang sudah mengambil perjanjian dengan Rasulullah. Sebelah kanan dan kirinya itu adalah harrah tadi. Jadi secara alami Allah Subhanahu wa taala bentengi kota Madinah itu, Allah ciptakan ya kiri kanannya daerah batu-batuan yang terjal. Batu-batunya. Jadi sehingga tidak bisa dilewati oleh kuda atau unta. Yani Abu Dzar dengan bersama Rasulullah SAW pergi ke Harrah Madinah Isya, malam hari setelah Isya. Wa nahnu nanzuru ila Uhudin, kami melihat ke gunung Uhud. Faqala li Rasulullah, lalu Rasulullah berkata kepadaku, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar. Qala qultu labbaik ya Rasulullah. Lalu aku mengatakan, ya wahai Rasulullah, aku sambut panggilanmu. Qal ma uhibbu anna uhudan dhaka indi dhahab. Aku tidak pengen gunung Uhud itu aku miliki sebagai emas. Jadi kalau seandainya gunung Uhud itu berubah dia menjadi emas, aku sudah suka. Amsa thalithatan indi minhu dinar. Sampai selama 3 hari masih ada 1 dinar. Jadi gunung Uhud yang banyak itu dibagi-baginya sampai masih tersisa 1 dinar. Tidak diinginkan oleh Nabi. Illa dinaran ursiduhu lidain. Kecuali 1 dinar yang disiapkannya untuk membayar hutang. Illa an aqula bihi fi ibadillah hakadha. Hatha baina yadayh. وهكذا عن يمينه وهكذا عن شماله. Kecuali aku melakukannya begini kepada hamba-hamba Allah. Jadi seperti dia membuang ya, di depannya, kemudian kanan, begitu juga ke kiri. Wala thumma masyayna, kemudian Abu Dzar mengatakan, kemudian kami jalan. Faqala ya Abu Dzar, lalu Rasulullah mengatakan, wahai Abu Dzar, qala qultu labbaik, aku mengatakan labbaik ya Rasulullah. Qala innal aktsarina humul aqalluna yaumal qiyamah, sesungguhnya orang-orang yang banyak maksudnya yang banyak hartanya, yang menumpuk hartanya, mereka itu adalah orang-orang yang sedikit pahalanya nanti pada hari kiamat. Al-aqallun di sini adalah mereka yang sedikit pahalanya di hari kiamat. Illa man qala hakadha wa hakadha wa hakadha, kecuali orang yang melakukan begini, begini dan begini. Mithla ma sana'a fil awwal fil marratil ula, seperti yang beliau lakukan pada pertama kali. Qala thumma mashayna, kemudian kata Abu Dzar, kami lalu kami berjalan. Qala ya Abu Dzar, kama anta hatta atiyak, kata Rasulullah, wahai Abu Dzar, sebagaimana tempatmu, yakni tetaplah di tempatmu itu sampai aku datang kepadamu. Qala fantalaqa hatta tawara anni, lalu Nabi berangkat pergi sampai tidak kelihatan dariku. Qala fasami'tu lagatan wa sami'tu sawta, aku mendengar suara yang kurang jelas. Lagat itu suara yang tidak jelas, tapi dia punya suara, enggak dipahami. Ya, seperti orang berbicara banyak, kita tidak bisa pahami, itu namanya lagat. Ya, perbanyak suara A. Wa sami'tu sautan, aku mendengar suara. Qal fa qultu la'ala Rasulullah 'urida 'alahu. Lalu aku mengatakan kata Abu Dzar, boleh jadi Nabi ada yang menghadangnya. Ya. Qal fa hamamtu an attabi'ahu. Aku punya keinginan, punya niat untuk mendatangi Nabi, mengikuti Nabi. Qala tsumma dzakartu qaulah. Lalu aku mengingat perkataan Nabi, la tabrah hatta atiyak, tetap kamu di situ sampai aku datang kamu. Qala fantadhart, lalu aku menunggunya. Falamma jaa dzakartu lahu alladhi sami'at, ketika beliau datang aku sebutkan kepada beliau apa yang aku dengar. Qala faqal, lalu Abu Dzar mengatakan, lantas Rasulullah bersabda, dzaka Jibril, itu adalah Jibril. Dzaka Jibril atani, itu adalah Jibril yang mendatangiku. Faqal, lalu Jibril itu berkata, man mata min ummatika la yushirku billahi syai'a dakhala jannah, siapapun yang meninggal dunia dari umatmu yang tidak mempersekutukan dengan Allah akan sesuatu apapun juga, maka dia masuk ke dalam surga. Qala qultu, lalu Nabi mengatakan, aku katakan, wa in zana wa in saraq, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri. Qal wa in zana wa in saraq, walaupun dia berzina walaupun dia mencuri. Kalau dia mengucapkan dia meninggal dunia dalam keadaan tidak berbuat syirik, maka dia masuk ke dalam surga. Hadis yang kedua masih dari Abu Dzar. Abu Dzar menceritakan, kharajtu lailatan minal layali, aku keluar di sebuah malam dari malam-malam. Fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamshi wahdah. Ternyata ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu-taunya Nabi berjalan sendirian. Laisa ma'ahu insanun, tak seorang pun bersama beliau. Qala fa dhanantu annahu yakrahu an yamshi ma'ahu ahad. Aku kira beliau tidak senang ada seseorang yang berjalan bersamanya. Qal fa ja'altu amshi fi dhillil qamar. Lalu aku berjalan di bawah naungan rembulan bulan. Fal tafata faraani. Jadi Abi Dzar pun berjalan. Ketika dia berjalan tentu akan dilihat. Fal tafata, Nabi menoleh dan melihatku. Faqala man hadza? Lalu dia mengatakan, Nabi bersabda, siapa ini? Faqultu Abu Dzar. Aku mengatakan Abu Dzar. Faja'alani Allahu fida'ak. Semoga Allah jadikan aku tembusanmu. Qala ya Abu Dzar, ta'ala. Wa ya Abu Dzar, sini. Famashaitu ma'ahu sa'atan. Lalu aku berjalan bersama Rasulullah beberapa saat. Faqal, lalu Rasulullah bersabda, innal muktsirina humul muqilluna yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang-orang yang banyak hartanya di dunia, mereka adalah orang-orang yang sedikit pahalanya di akhirat. Illa man a'tahu Allahu khaira. Kecuali orang yang diberi Allah khairan, kebaikan maksud di sini adalah harta. Kecuali Allah Subhanahu wa berikan seseorang harta, fa nafaha fihi yaminahu wa shimalahu. Lalu dia memberikan hartanya tadi ke kanannya, ke kirinya, wa baina yadayhi wa wara'ahu, di hadapannya dan belakangnya. Artinya dia suka memberi apapun bentuk kebaikan, dia langsung memberi. Wa 'amila fihi khaira, yaitu dia melakukan ketaatan di dalam hartanya itu. Jadi hartanya menjadikan dia untuk banyak berbuat ketaatan. Qala fa mashaitu ma'ahu sa'atan. Lalu Abu Dzar mengatakan, aku berjalan bersama beliau lagi beberapa saat. Faqala ijlis hahuna. Lalu Nabi mengatakan, duduklah engkau di sini. Qala fa ajlasani fi qa'in haula hijarah. Lalu aku didudukkan oleh Nabi di tempat yang luas, di sekitarnya ada batu bebatuan. Faqala li, lalu Nabi mengatakan, ijsahuna hatta arji' ilaik. Duduklah engkau di sini sampai aku kembali kepadamu. Qala fantalaqa fil harra hatta la arahu falabitha anni. Lalu beliau berangkat ke tempat batu-batuan itu sampai aku tidak melihatnya. Ya, dan dia beberapa saat di sana. Fa'atala al-labth fa'labitha anni fa'atala al-labth. Dan dia berangkat dan lama di sana. Thumma inni sami'tuhu wa huwa muqbilun wa huwa yaqul. Aku mendengar dia berbicara, yakni Nabi berkata dalam keadaan dia pulang. Muqbilu anni. Ya, muqbilun, yakni datang menghadap. Beliau bersabda, wa in zana wa in saraqa wa in zana. Walaupun mencuri, walaupun berzina. Qala falamma jaa lam asbir. Faqultu ya Nabi Allah, ja'alani Allah fida'ak. Man tukallimu fi janibil harrah. Takala Nabi datang, aku tidak bisa bersabar. Lalu aku mengatakan, wahai Nabi Allah, semoga Allah jadikan aku ini tembusanmu. Siapa orang yang engkau berbicara dengannya di dalam harrah tadi? Ma sami'tu ahadan yarji'u ilaika syai'a. Aku tidak mendengar seorang yang membalas ucapanmu. Jadi Nabi seakan-akan yang dilihat oleh Abi Dzar, Nabi berbicara sendiri. Ya, dan dia tidak mendengar balasan dari ucapan lawan berbicaranya. Qal, lalu Nabi mengatakan, "Dzaka Jibril," itu adalah Jibril. "Arada li fi janibil harrah." Beliau menghadangku di harrah. Faqal, lalu dia mengatakan, "Basyir ummatak," berikan kabar gembira kepada umatmu, "annahu man mata la yusyriku billahi syai'a dakhala jannah." Siapapun, bahwasanya siapapun yang meninggal dunia yang tidak mempersekutukan dengan Allah akan apapun juga, maka dia masuk ke dalam surga. Faqultu ya Jibril, lalu Nabi mengatakan, wahai Jibril, wa in sarqa wa in zana, walaupun dia mencuri, walaupun dia berzina. Qala na'am, lalu Jibril mengatakan ya. Qala qultu, lalu Nabi mengatakan, aku katakan lagi, wa in sarqa wa in zana, walaupun dia mencuri, walaupun dia berzina. Qala na'am, kata Jibril, iya. Qala qultu, lalu Nabi mengatakan lagi, aku katakan, wa in sarqa wa in zana, walaupun dia mencuri, walaupun dia berzina. Qala na'am, wa in syaribal khamar, walaupun dia minum khamar. Hadis ini, hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita bahwa motivasi bagi kita untuk bersedekah, banyak bersedekah, mengeluarkan harta ini. Harta merupakan fitnah, ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala uji hamba-hambanya dengan harta itu. Ya, inna min amwalikum wa auladikum fitnah. Di antara hartamu dan anak-anakmu itu adalah ujian. Maka orang yang lebih menyederhanakan dirinya dari harta, semakin sedikit hartanya, maka semakin terjaga dari fitnah. Dalam ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, "Wa nabluukum bil khairi wasyarr fitnah." Kami uji kalian dengan kebaikan dan keburukan. Ya, dengan harta yang banyak atau dengan kemelaratan. Ada orang dia bisa bersabar ketika dia tidak punya harta. Tapi ketika dia punya harta banyak, malahan semakin bermaksiat. Dia beli ini, beli itu, maksiat. Karena uang gampang. Ya, bermaksiat dia dengan hartanya. Nah, ini adalah ujian. Ketika dia tidak punya uang, dia bisa pergi ke masjid, dia bisa berdoa, dia bisa apa. Tapi ketika banyak hartanya, lupa. Enggak datang ke masjid. Sibuk dengan kehidupan dunianya. Ini adalah ujian. Maka hadis Nabi ini dia katakan, ya, Nabi mengatakan, kalau seandainya Gunung Uhud itu menjadi emas, aku tidak ingin, tidak suka. Bagiku dia menjadi emas, sampai 3 hari masih ada 1 dinar. Berarti maksudnya sini apa? Ya, sebesar gunung Uhud itu Nabi tidak mau menahan-nahan hartanya. Sehingga dalam sebuah hadis, Nabi habis sholat asar, setelah salam langsung dia berdiri, berjalan cepat. Orang masih di saf, para sahabat kaget semua. Kemudian dia keluar ke rumahnya, tidak lama setelah itu dia balik lagi. Lalu sahabat bertanya, kata Nabi, saya punya sedekah, saya tidak mau sedekah itu masih ada dan malam sudah datang. Kecuali dinar yang dipersiapkan untuk bayar hutang. Karena hutang ini wajib. Ya? Dan ini menunjukkan bahwa kalau kita punya hutang ya, yang harus kita bayar, kita tidak boleh bersedekah. Ya? Karena hutang adalah hak orang. Sedekah itu fadl, amalan kelebihan. Bagaimana kita bersedekah dengan harta atau beribadah dengan harta, sementara harta itu harus kita berikan kepada orang. Illa an aqula bihi fi ibadillah, kecuali aku lakukan begini di hamba-hamba Allah. Yani bersedekah, berikan sini ke sini, sebagaimana dalam hadis sebelumnya juga kita telah pelajari. Ya, banyak. Pokoknya apapun bentuk fika fati wujuhil khair, seluruh bentuk kebaikan. Datang orang yang butuh hajat ya, dikasihkan. Ada yang untuk sekolah dikasih, untuk masjid dikasih. Ya, apapun bentuk-bentuk kebaikan dia berikan. Sehingga ibaratnya dia kasih depannya, ke belakangnya, ke kanan, ke kiri. Yakni orang-orang yang tadi, yang hadis berikutnya dikatakan innal aktsarina humul aqalluna yaumal qiyamah illa man qala hakadha wa hakadha wa hakadha, yakni orang-orang yang banyak hartanya di dunia, mereka adalah manusia yang paling sedikit pahalanya nanti di akhirat, kecuali orang yang membelanjakan atau mempergunakan hartanya itu dia berikan ke kanannya, ke kirinya, ke depannya, ke belakangnya. Artinya ke seluruh kesempatan kebaikan dia nafkah di dalamnya. Kemudian ketika berjalan lagi, Nabi nyuruh Abu Dzar untuk berhenti di suatu tempat. Nabi pergi, ketemu dengan Jibril. Lalu terdengar oleh Abu Dzar suara, namun suara itu kurang jelas. Tapi dalam riwayat yang lain, ketika Nabi keluar mau datang, kelihatan Nabi berbicara sendiri. Ya, tidak ada lawan bicaranya. Makanya Abu Dzar nanya, lalu Nabi mengatakan itu adalah Jibril datang kepadaku. Dia katakan, siapa yang meninggal dunia dari umatmu yang tidak mempersekutukan dengan Allah akan apapun juga, maka dia masuk ke dalam surga. Lalu Rasulullah tanya, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri. Dalam riwayat yang kedua lagi, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri. Malahan Jibril mengatakan, walaupun dia minum khamar. Pertama, ini bukan berarti bolehnya mencuri, bolehnya berzina, bolehnya minum khamar. Tidak. Mencuri, berzina, minum khamar adalah haram. Nah, kenapa dia bisa masuk surga? Hadis ini menunjukkan akan kedudukan tauhid, bahwa orang yang meninggal dunia dalam keadaan bertauhid, tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka dia masuk ke dalam surga. Walaupun dia berzina, walaupun mencuri, walaupun minum khamar. Karena dosa mencuri, dosa berzina, dosa minum khamar adalah dosa-dosa besar, tapi statusnya berbeda dengan dosa syirik. Dosa syirik, siapa yang melakukan syirik dan dia tidak bertaubat, atau dia membawa dosa syirik itu dalam kematiannya, maka dia dosanya itu tidak diampuni oleh Allah. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik kepada Allah. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni dosa di bawah dari dosa syirik. Apa buah dosa, dosa syirik? Di antaranya adalah dosa mencuri, dosa berzina, dosa minum khamar, dan yang lainnya. Allah akan ampuni. Ya, bagi siapa yang diperkenankan. Bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah. Kalau seandainya Allah tidak berkenan untuk mengampuninya, maka dia akan diazab ke dalam api neraka. Orang yang minum khamar, orang yang mencuri, orang yang berzina tadi, masuk dalam api neraka. Dicuci dia, dibersihkan dari dosa-dosanya itu. Setelah dia bersih dari dosa-dosanya karena dibakar dalam api neraka, setelah itu dia diangkat dan dimasukkan ke dalam surga. Berbeda dengan orang yang mati dalam keadaan membawa dosa syirik. Bahwa dosa syirik ini tidak bisa diampuni sama sekali. Ya. Kalau kita bawa ibaratnya dalam makanan atau najis lah, dalam najis. Bahwa antara daging babi dengan bejana yang dijilat oleh anjing. Bejana yang dijilat oleh anjing, asal bejana itu suci. Ketika dijilat oleh anjing, maka bejana itu terkontaminasi oleh najis. Najisnya adalah mughalladhah. Bagaimana cara kita membersihkannya? Kita samak 7 kali. Di antaranya adalah dengan tanah. Kita cuci. Akhirnya bersih dia. Maka boleh kita pakai. Adapun babi, daging babi, itu zatnya najis. Zatnya betul najis. Kita bersihkan dengan alat apapun juga, dengan bahan kimia atau apa, karena zatnya najis, selagi zatnya ada, maka tetap dia najis. Dia tidak akan bersih dengan cara apapun juga. Maka begitu juga orang yang mati dengan membuat dosa syirik, dimasukkan ke dalam api neraka, tidak akan bersih-bersih, malah dia kekal di dalamnya selama-lamanya. Ya, berbeda dengan dosa-dosa yang tadi. Dosa-dosa zina, mencuri, dan minum khamar, jika Allah berkenan mengampuninya, dari awal dia diampuni. Ya, dimasukkan ke dalam surga. Kalau Allah tidak berkenan, maka Allah akan siksa dia sesuai dengan keadilan. Dimasukkan ke dalam api neraka, ya, lalu dicuci dia, dibersihkan dia dari dosa-dosanya, kemudian setelah itu baru dia masukkan ke dalam surga. Maka dalam hal ini, Bapak Ibu, mulakalah Allah Subhanahu wa taala, ini terdapat di dalamnya pertama bantahan terhadap orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah, di mana orang Khawarij Dia menghukum kafir orang yang melakukan dosa besar. Mu'tazilah, dia menghukum orang yang berbuat dosa besar di dunia, keluar dari agama Islam, tapi belum masuk ke kafir. Maka dia dinamakan dengan manzilatun baina manzilatain. Dia berada di satu tempat, di antara dua tempat. Tidak muslim, tidak kafir. Tapi di akhirat, kedua-duanya meyakini bahwa orang yang melakukan buat-buat dosa-dosa besar kekal di dalam api neraka. Jadi orang Khawarij dan Mu'tazilah sama-sama menghukum orang yang melakukan dosa besar kekal dalam api neraka. Berbeda dengan ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah menetapkan bahwa orang-orang yang melakukan dosa besar itu tidak kekal di dalam api neraka. Maka Imam Nawawi mengatakan, fihi dilalatun limadhhabi ahli al-haq. Di dalamnya terdapat dalil terhadap mazhab ahlul haq, orang-orang yang mengikuti kebenaran. Annahu la yukhalladu ashabul kabairi finnar. Bahasanya tidak kekal ya orang pelaku-pelaku dosa besar dalam api neraka. Khilafan lil khawarij wal mu'tazilah. Ya, adalah berbeda dengan Khawarij dan Mu'tazilah. Wa khassa dzikr wa khassa az-zina was-sariqa bidzikr. Loh, kenapa disebutkan di sini zina dan curi? Kenapa disebut? Kenapa enggak dosa-dosa yang lain? Likaunihima min afhashil kaba'ir. Disebutkan di sini karena keduanya itu adalah di antara dosa-dosa besar yang paling keji. Ya. Wa huwa dakhilun fi ahaditsir raja'. Yani maksudnya hadis ini termasuk hadis-hadis raja', berharap mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sehubungan dengan judul di atas tadi, bolehkah kita punya harta? Boleh. Ya, tapi perbanyaklah bersedekah. Perbanyak kita berinfak dengan harta kita. Perbanyak kita meningkatkan ketaatan kita kepada Allah dengan harta kita. Nah, ketika kita mencari nafkah, tujuan kita bagaimana kita untuk bisa memperbanyak sedekah? Tidak apa-apa. Artinya harta itu berarti tidak masuk dalam hati. Harta itu hanya di tangan saja. Ya, Abdurrahman bin Auf, para sahabat yang lain, ya. Talha bin Ubaidillah, ya, kemudian juga Zubair bin Awam. Itu adalah termasuk para sahabat. Uthman bin Affan, ya, termasuk para sahabat yang banyak hartanya. Ya, usahanya sukses dan mereka tidak menjadikan hartanya bersarang di hati, tapi hartanya hanya sampai di tangan. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita dalam beramal dan bersedekah, dan sedekah tidak akan pernah mengurangi harta. Wallahu taala alam. Kita coba untuk menjawab pertanyaan yang sudah disampaikan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dari hamba Allah di Jawa Tengah. Apakah hadisnya sahih bacaan duduk di antara dua sujud yang lafalnya Rabbighfirli warhamni wajburni wa'afini warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni? Soalnya ibu saya sudah sepuh yang dibaca biasanya hanya itu. Kalau diingatkan tidak mau. Bagaimana sikap saya sebagai anak? Ya, orang tua kita tahu. Ya. Bacaan antara dua sujud Kalau dia cukupkan saja, misalkan Rabbighfirli, Rabbighfirli, Rabbighfirli, itu sudah cukup, itu yang wajibnya. Cuma hanya saja perbedaan sedikit adalah wa'fu anni. Wa'fu anni ini ulama hadis menyatakan bahwa tambahan ini tidaklah sahih. Ya. Nah, kita lihat juga orang tua kita sudah sepuh, ya sudah. Inilah yang terpatri dari kecil sampai dia tua. Nah, di sini pentingnya membenarkan bacaan di waktu kecil. Sebaiknya data yang pertama masuk adalah data yang benar. Ya, itulah dia masuk di dalam pikiran bawah sadar. Ya, pikiran bawah sadar dia otomatis dia. Itu yang masuk ke database. Ya. Nah, susah untuk dihilangkan. Kita juga kadang-kadang ya yang sudah terbiasa susah memperbaikinya. Wallahu taala alam. Anak ikhwan dari Sualuto mau tanya Buya, mohon penjelasannya Buya mengenai kapan perintah sholat, zakat dan puasa diperintahkan pertama kali dan apakah di zaman Nabi sebelum Rasulullah mereka sudah melaksanakan sholat? Ya, kalau sholat sudah diperintahkan. Ya, dan bagaimana model sholatnya? Ya, masing-masing berbeda dengan yang, tapi tetap ada rukuknya. Ya, warka'u marraki'in, perintah dalam surat Maryam ada. Tapi bagaimana tata caranya itu dikembalikan kepada syariat masing-masing. Kemudian zakat, kalau sholat perintahkan 5 waktu sholat kita, itu adalah pada waktu Nabi Mi'raj, yakni waktu Isra dan Mi'raj. Nabi jemput ke langit yang ketujuh. Ya, ini menunjukkan bahwa Allah itu di arsy, di atas langit yang ketujuh. Kalau seandainya Allah itu di mana-mana, kenapa harus naik ke langit yang ketujuh? Ya. Ini bagi orang yang selalu merayakan Isra Mi'raj tapi dia tidak mengakui Allah itu di arsy. Ya. Bertolak belakang. Isra dan Mi'raj kejadiannya adalah Nabi naik ke langit yang ketujuh menjemput perintah sholat. Semua ibadah diperintahkan di atas permukaan bumi kecuali sholat. Dan ini menunjukkan keutamaan dan tingginya kedudukan sholat. Kemudian, dan ini adalah 3 tahun sebelum Nabi hijrah. Kemudian perintah sholat dan perintah zakat dan puasa pada tahun kedua Hijriah. Ya. Nah, sebelum Nabi juga ada pelaksanaan sholat, ya, sebagaimana telah kita jelaskan tadi. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita ambil yang ketiga. Bagaimana jika kita sudah menjanjikan seorang untuk pergi haji, seorang imam masjid? Setelah saya tahu ternyata dia adalah seorang pengikut jamaah tertentu. Apakah boleh saya menghajikannya? Boleh. Ya, jazakallah khair dari Abu Daka, Lembang. Kalau seandainya dia adalah jamaah tertentu yang tidak sesuai dengan manhaj salaf, tidak sesuai dengan sunnah, kita nasihati. Pak, mau enggak Bapak saya pergi haji? Dulu saya sudah, tapi Bapak, ya, tinggalkanlah jamaah ini. Ayo kita belajar agama betul-betul sesuai dengan sunnah. Datang kajian ini. Dulu saya sudah janjikan. Saya kira Bapak ini betul-betul ikut kajian sesuai dengan sunnah. Ternyata tidak. Mirip-miripnya aja. Ya. Tapi ternyata tidak. Nah, kita nasihati. Lalu, oh enggak, saya tetap juga jemaah ini. Ya, sudah kalau gitu maaf Pak. Ya. saya ingin bapak untuk baik, ya, maka saya akan menghajikan. Kalau tidak, ya saya pindahkan hajinya kepada yang lain. Gitu. Ya, mudah-mudahan itu adalah penyebab dia mendapatkan hidayah. Ya, Allah Ta'ala alam, demikian yang dapat kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.